Mitra bisnis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memajukan jam masuk sekolah yang semula jam 7 menjadi setengah 7 pagi. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun aturan yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2009 ini mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Di ujung telepon sudah tersambung dengan model senior, Soraya Haq. Mbak Soraya, apa komentar Anda? Yang namanya hukum pasti berubah, sekolah juga sistemnya pasti akan berubah. Sebagai masyarakat yang mau maju atau mencoba untuk hal-hal yang arahnya positif, saya pikir ya kita harus mendukung apa yang sudah menjadi program daripada pemerintah. Kalau bicara masalah setuju dan tidak setuju, pasti pro dan kontra untuk masalah ini. Karena di satu sisi juga banyak anak-anak yang memang kalau sekolah mereka mengikuti jadwal orang tuanya dengan bahasa yang umum biasa kita dengar adalah sekalian anaknya, sekalian ke sekolah, orang tuanya juga sekalian ke kantor. Mungkin bahasa sekalian itu yang akhirnya menjadi pro dan kontra, mengingat juga tempat tinggal dengan wilayah sekolah ada yang berbeda-beda. Pada akhirnya sebuah sistem ini kembali lagi, kebijakan ini pro kepada siapa? Kalau memang pada akhirnya ini bisa menjembatani, dan toh juga dengan dimajukan menjadi jam setengah tujuh, kan jadwal pulangnya juga dikurangi setengah jam. Apa yang harus diperhatikan oleh Pemda untuk kepentingan anak sekolah? Tentunya nomor satu yang akan menjawab semua solusi adalah transportasi publik. Ini yang sebetulnya masih belum komit yang bisa kita dapatkan dari gubernur setempat. Kalau lihat dari busway saja, masih belum beroperasi dengan baik. Yang seharusnya per 5 menit setiap bus ridernya kedatangan, itu mereka tidak komit seperti itu. Saya pikir kalau transportasi publik ini bisa diseimbangkan dengan perubahan daripada keinginan pemerintah untuk kebijakan anak-anak dimajukan sekolahnya, saya pikir tidak terlalu menjadi masalah. Oleh karena itu, buat saya sebetulnya sebelum pemerintah menjatuhkan sebuah sistem baru, harusnya uji coba dulu nih. Jangan seperti kebakaran jenggot, sehingga nanti pas di ultimatum tanggal 1 ini berlaku seluruh Indonesia mungkin begini, ini akan menjadi sebuah hal yang gundah gelisah. Jangan langsung cuk, ultimatum tanggal 1 harus diberlakukan semua. Kata harus itu yang kadang-kadang membuat orang sering ingin bunuh diri dengan keadaan yang ada. Lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kemacetan selama ini, Mbak Soraya? Kalau kemacetan di Jakarta ini kan dari jumlah produsen untuk mobil-mobil juga ikut terlibat di dalamnya. Sepeda motor itu ikut terlibat di dalamnya. Semakin murah untuk mendapatkan cicilan tanpa down payment pun mereka sudah bisa membeli motor. Itu kan yang sebetulnya yang membuat pada akhirnya tingkat kemacetan ini luar biasa. Di samping itu juga kualitas daripada jalanan Indonesia kan sangat jelek sekali. Semakin banyak hujan turun, semakin banyak jalan berlubang. Apalagi di jalan-jalan protokol, terutama di Sudirman, Gatot Subroto, itu banyak sekali jalan-jalan yang sangat jelek. Belum lagi jalan-jalan di tempat-tempat yang agak kecil. Jadi saya pikir hujan akan mengakibatkan macet itu pasti di Jakarta gitu, apalagi di daerah-daerah juga. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan bagaimana kualitas daripada lalu lintas yang ada di ibu kota maupun di daerah-daerah. Demikian Soraya Haq, saya Dewi Sintawati.